Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, pada pagi hari yang cerah ini kita kembali menambah wawasan untuk meningkatkan keimanan dalam diri kita melalui kajian-kajian Syekh Mutawalli Syarawi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa li uhilla lakum ba'dalladhi harrima 'alaykum waji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'uni." Dan saya datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan saya datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertawakallah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kajian sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan Ustaz Perdana di mana Rasulan pada ayat ke-49 Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bentuk yang kita kenal dalam tata bahasa Arab atau ilmu nahwu, yaitu maf'ulul mutlaq, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kata musaddiqan, dan saya datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Maksud membenarkan di sini adalah di mana Nabi Isa putra Maryam, dia sebagai pembawa risalah Injil dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kedatangannya ini telah diutarakan di dalam Taurat sebelumnya. Oleh karenanya, sebagaimana juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sebagai rasulan, dan Nabi Allah Subhanahu wa taala termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya. Jawabannya adalah bahwa risalah Isa datang dengan membawa hukum-hukum yang baru sesuai dengan pernyataan Isa, "Saya akan menghalalkan bagimu sebagian yang diharamkan atasmu." Jadi, Nabi Isa bukan hanya sekedar membawa ajaran tauhid dan akidah saja, tapi dia juga datang untuk menghalalkan sebahagian yang diharamkan oleh Taurat. Sebahagian manusia berkata, apabila kitab-kitab samawi datang hanya untuk saling membenarkan antar satu dengan yang lainnya, apa faedah kitab-kitab itu diturunkan secara beruntun? Faedahnya ada dua. Yang pertama adalah kitab yang datang kemudian berfungsi untuk mengingatkan penganut kitab sebelumnya. Kedua, kitab samawi datang untuk menjelaskan berbagai hukum yang sesuai dengan kondisi saat itu, tapi tidak sesuai dengan perkembangan selanjutnya. Jadi fungsi dari penurunan kitab samawi secara bergantian untuk meningkatkan, mengingatkan yang lupa dan memperbaiki hukum yang tidak sesuai. Adapun ungkapan Isa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Agar saya menghalalkan sebagian yang diharamkan atasmu," ada hikmah yang tersendiri di balik penghalalan dan pengharaman tersebut. Akan tetapi jangan sampai dipahami bahwasannya segala yang diharamkan Allah membawa mudarat, karena terkadang Allah mengharamkan sesuatu hanya sebagai tindakan pengajaran kepada makhluknya. Tidak tepat kalau kita selalu bertanya tentang bahaya dan efek yang akan timbul dari pengharaman yang datang, yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Oleh karenanya dalam ayat ini memberikan jabaran bagi kita bahwasannya Isa alaihi salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya, akan tetapi mengharamkan apa yang telah berlaku, dalam artian yang diharamkan itu adalah membawa hal yang negatif bagi kaumnya. Para pendengar RR rahimakumullah, pada kesempatan ini saya didampingin oleh para pakar syariah, Ustadz Perdana MA calon PhD ya Ustaz, dengan Ustadz Hanafi Ismet yang terkenal dengan ulama hukum dan ulama usul fikih. Kami silahkan kedua Ustadz. Falyatafaddala mashkura. Ya, terima kasih. Bila melihat redaksional ayat yang telah diturunkan Allah ini menunjukkan suatu tata bahasa yang sangat rapi dan sistematika pemikiran yang menunjukkan ini bukan kalam manusia. Ini adalah milik Allah, dan kita sebagai ya penerima dan konsumen kalau bahasanya ya, tentunya akan dapat mengambil inti-inti pemikiran dari apa yang telah dijelaskan Allah pada ayat 50 ini. Wajidtukum bi ayatin min rabbikum. Jadi Nabi Isa ini datang bukan dengan tangan hampa, tetapi dia datang dengan tanda-tanda mukjizat yang bukan rekayasa dia. Mukjizat ini sendiri adalah datang dari Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa perlu adanya mukjizat? Ya, kita melihat pertama untuk mengukuhkan sang nabi bahwasanya dia bisa menunjukkan inilah, kalau kalian belum juga percaya, inilah saya. Yang kedua, untuk mencengangkan musuh-musuh yang menghujat Nabi sehingga mereka tertunduk dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima. Dan yang ketiga, untuk memperkokoh iman para pengikutnya sehingga pengikutnya itu merasa ya tidak bisa ditolak lagi. Inilah Nabi yang tidak hanya berbicara dengan pengakuannya, tapi dia punya sekian banyak mukjizat. Yang keempat, ya, ini merupakan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh alam. Bahwasanya Allah itu berkuasa apa saja yang diinginkannya. Tapi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak akan bisa ditandingi oleh manusia dan tidak akan membawa mudarat kepada manusia. Jadi adapun kisah-kisah Nabi Isa ini bukan membawa bahaya bagi kita, tapi kita ini merupakan bagaimana bukti kekuasaan Allah itu. Dan insya Allah sebagai orang yang beriman, Nabi Isa itu tidak lebih dari seorang nabi, hamba Allah, putra Maryam, Al-Masih yang diampuni Allah dosanya, ya, tidak meningkat kepada ya posisinya menjadi anak Tuhan, sekutu Tuhan, dan apalagi dia sendiri sebagai Tuhannya yang dimintai, disembahi, dan diberi penghormatan yang berlebihan. Pendengar yang berbahagia, ini kisah Nabi Isa ini sangat banyak dan panjang dalam ayat-ayat Al-Quran. Di dalam surah Ali Imran ini juga ada, dalam surah Al-Ma'idah nanti juga jumpa, pada surah-surah yang lain walaupun tidak banyak, tapi pada surah Maryam ada, ya, pada surah Toha juga ada, Al-Qasas. Ini menunjukkan bahwa problematika kesulitan sebahagian manusia untuk menerima kenyataan Isa ini adalah sebagai hamba Allah, sebagai Rasul, sangat sulit. Karena memang ayat-ayat tadi menyatakan banyak sekali yang tersesat, yang menjadikan laqad kafara alladziina qalu innal al-masiih ibnu maryam, ya, orang yang mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan Masih ibnu Maryam adalah Tuhan, Uzair adalah anak Tuhan, ya, Al-Masih ibnu Allah, la taqulu salasah bal huwa ilahun wahid, ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasah. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi kita sebagai umat Islam untuk terjebak pada logika Trinitas, karena tidak masuk akal dan jauh sekali dari ketepatan berlogika dan sistematika yang berpikir yang sehat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Pak Perdana mungkin. Iya. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Sebagai bentuk penjelasan tambahan bahwa kedatangan Nabi Isa alaihi salam adalah salah satunya untuk membenarkan tentang para rasul-rasul terdahulu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan redaksi baina yadayya. Baina yadayya itu merupakan dua kata. Yang pertama adalah baina, yang kedua adalah yadayya. Baina artinya adalah di antara, yadayya antara artinya dua belah tangan. Jadi di antara dua belah tangan. Penggunaan redaksi ini merupakan satu penggunaan redaksi yang sangat tepat untuk menunjukkan bahwa jarak kedatangan Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam itu dalam jarak yang sangat dekat, tidak berjauhan. Seperti kalau kita katakan di mana piring itu terletak di antara kedua tangan saya. Artinya sangat-sangat dekat sekali jarak antara keduanya. Oleh karena itu, maka di dalam ayat ini Allah mengatakan baina yadayya, di antara setelahku. Ya, kalau secara arti harfiahnya di antara kedua tanganku, akan tapi makna sini adalah setelahku. Kemudian lagi wali uhilla lakum, tidak hanya sekedar membenarkan tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, akan tetapi Nabi Isa punya satu tugas, yaitu wali uhilla lakum ba'dallazi hurima alaikum, untuk menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat Nabi Musa alaihissalam yang terdahulu. Kita tahu bahwa pada masa Nabi Musa alaihissalam, umatnya itu telah melakukan beberapa kesalahan sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Salah satunya adalah Allah telah mengharamkan kepada mereka lembu, lemak dan dagingnya. Ya, tidak diperbolehkan lagi karena mereka telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedatangan Nabi Isa alaihi salam tidak hanya sekedar mengadopsi ajaran Nabi Musa dalam bentuk pengharaman tadi kepada kaum mereka, akan tetapi sudah ada syariat baru yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu wali uhilla lakum ba'dallazi hurima alaikum. Hal-hal yang diharamkan, yang baik-baik yang dulu diharamkan kepada umat Nabi Musa ketika sampai pada masa Nabi Isa alaihissalam, itu sudah diperbolehkan kembali. Kenapa? Karena di sini sudah berbeda kaumnya, sudah berbeda generasinya, sehingga tidak perlu lagi kiranya ketetapan-ketetapan terdahulu itu ditetapkan pada masa Nabi Isa alaihissalam. Ya. Para pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja berada, dari kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini memberikan wawasan bagi kita, memberikan satu wacana ke yang baik, di mana ayat ini, ayat yang ke-50 dari surah Ali Imran, mengarahkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihi salam adalah benar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang sesuai dengan Taurat, di mana kedatangannya Isa alaihi salam ini sudah dimaktubkan di dalam Taurat. Begitu juga tugas atau risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam adalah menghalalkan apa yang diharamkan atas kamu sebelumnya, yaitu pengikut-pengikut sebelumnya. Oleh karenanya, wajitukum bi ayatin mir rabbikum, dan aku datang dengan tanda-tanda kebesaran, membawa tanda-tanda mukjizat dari Tuhanmu. Fattaqullah wa ati'uni, maka takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dalam artian, apa yang menjadi sandaran orang bahwasannya Isa alaihi salam, yang dianggap bahwasannya Isa ini dapat mengobati orang yang mati dan sebagainya, itu merupakan mukjizat yang mana dapat diwariskan oleh generasi selanjutnya. Hal yang demikian adalah salah, di mana apa yang menjadikan tuntunan dalam agama yang tersirat di dalam Al-Quran, khususnya pada ayat 50 ini, mengarahkan kepada kita benar-benar bahwasannya orang yang meyakini keberadaan Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selayaknya mencermati dan harus mentadaburi sehingga menambah ketakwaan dalam diri dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, apa yang telah kami sampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi dan para pendengar ya rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar dampingi dengan kedua pakar fikih Ustaz Perdana MA dengan Ustaz Hanafi MA mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.